sakitkan rindu di hati insani. Bidadari dulu yang pernah diidam, bukan lagi mimpi mengiringi sepi. Sudah pergi. hanya kasih kepada hadirku yang hidup tersisi tak kesampaian. Oh, sekali. Masih boleh bermimpi, tapi hey, mesti berani. Aku tahu entang saja, gerak tak membabi buta. Aku nak jadi Superman. Thank you. tersiksa. Nak ku luahkan ku gentar kekurangan ku terbongkar sisimu umpama syurga peluang emasku jaman bahagia yang ku cari awal dulu aku insan yang terdampar yang tinggal menagih cinta geram dan terlindung di mana tempat aku singgah yang terdampar yang tinggal.